Semua Ustaz. Alhamdulillah. Di desa aman insya Allah. Di kampung ya, aman ya. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Bisa dimulai sekarang Ustaz? Atau Enggak boleh. menunggu dulu? Dimulai juga Baik. boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin pegawai Ya Bunayya dan masih melanjutkan syarah kitab tauhid yang sekarang sampai pada al-istighosah. Ya Ustaz. Ya, Pada isti'adah dulu. al-istighosah. Oh, naam. Al-istighadah. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Julian Faliyatafatwa al-Mashkuro. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Fakhruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakatuh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah kiram rahiman wa rahimakumullah. Para ustaz, para ustazah dan juga para staf Usdiyata ya bunayya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah Allah taala senantiasa menjaga antum sekalian, memberikan rahmatnya, memberikan taufik dan hidayahnya, dan juga semoga Allah taala memberikan kesembuhan bagi di antara antum sekalian, andaikan ada yang dicoba dengan ujian sakit. Semoga Allah taala sembuhkan dengan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahiman wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada bab minasyirki al-isti'adatu bighairillahi. Termasuk kesyirikan, yaitu beristi'adah kepada selain Allah. Isti'adah artinya meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, isti'adah, dan juga nanti istighathah, ini merupakan turunan dari isti'anah. Sekali lagi, isti'adah dan istighatsah itu turunan dari isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Karena minta perlindungan sama dengan minta tolong. Minta tolong kepada Allah untuk dilindungi. Demikian juga istighatsah. Istighatsah artinya talabul ghauts, ya, talabul aun fi syiddah. Meminta tolong kepada Allah di masa genting, di kala genting. Itu namanya istighatsah. Sama, ini juga minta tolong. Jadi isti'adah dan isti'adah itu turunan dari isti'anah. Artinya, semua dalil tentang isti'anah juga berlaku di sini. Berlaku di bab isti'adah dan juga isti'adah. Namun, ada beberapa nas, ada beberapa dalil ayat Quran dan juga hadis yang khusus bicara tentang isti'adah dan isti'adah. Ya, di sini, musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, membawakan dua dalil, satu ayat dan satu hadis. Beliau membawakan ayat wa qawlihi ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok orang dari laki-laki, sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, minal insi, dari kalangan manusia, ya'udhuna. Perhatikan, di sini menggunakan kata-kata ya'udhun, meminta perlindungan. Ya, ini yang punya kitab di halaman 53 ya. Kalau PDF-nya saya nggak buka, nggak tahu. Jadi perhatikan di situ Allah menggunakan kata-kata ya'udzuna. Kelompok laki-laki dari kalangan manusia ya'udzun, mereka meminta perlindungan. Birijalim minal jinni, kepada laki-laki dari kalangan jin. Ya, berarti ini ayat ini sedang membahas ada manusia minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kedurhakaan mereka. Surat Al-Jin ayat ke-6. Berarti kan ini ayatnya secara lahir, secara sekilas tidak membahas tentang kesyirikan. Tidak membahas tentang kesyirikan. Namun ayat ini dibawakan oleh musannif, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di bab tentang syiriknya isti'adah kepada selain Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengambil istinbat dari ayat ini bahwasanya meminta perlindungan kepada jin itu adalah kesyirikan. Perhatikan ya, ini cara berpikirnya, metode pendalilannya. Jadi beliau menyebutkan ayat ini, padahal ayat ini tidak bicara tentang syirik, hanya bicara ada manusia minta bantuan kepada jin. Tapi ini dibawakan di bab tentang syirik. Syirik dalam isti'adah. Bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Termasuk kesyirikan adalah minta perlindungan kepada selain Allah. Ya, berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkesimpulan, meminta bantuan kepada jin itu adalah kesyirikan. Dan perlu diketahui, jin itu memang ada yang baik, ada yang tidak baik. Seperti manusia, ada jin soleh, ada jin yang tidak soleh. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jin juga. Minna salihuna wa minna ghairu dzalik. Di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak soleh. Ini diakui oleh jin sendiri. Tapi dalam ayat ini, Allah sebutkan secara umum. Rijalin minal jinni, dengan ada alif lam istighraqiyah. Menunjukkan umum. Alif lam istighraqiyah yufidul umum. Ini kaidah usul fikih. Dalam kata-kata al-jin itu ada alif lam. Ini namanya alif lam istighraqiyah yang menunjukkan umum. Semua jin. Semua jin, baik jin soleh, baik jin fasik, baik jin kafir, gak boleh meminta perlindungan kepada mereka. Dan meminta perlindungan kepada jin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, dijelaskan juga oleh Syekh Saleh al-Syekh, rahimahullah, meminta perlindungan kepada jin itu adalah kesyirikan. Minimalnya syiriknya syirik asghar. Sekadar minta bantuan, tidak ada unsur ibadah di sana, ya, tidak minta rezeki gitu ya, tidak minta jodoh, ya, tidak mempersembahkan tumbal, tidak ada unsur ibadah, sekadar minta bantuan pada jin, maka itu pun kesyirikan. Dan syiriknya syirik asghar, karena itu nanti akan menjadi sarana kepada syirik akbar. Ya, karena jin itu adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, min haythu la tarawnahum. Kalian la tarawnahum, tidak bisa melihat mereka. Nah, ingat ayat surat Al-Baqarah itu. Min haythu la tarawnahum. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya para jin itu melihat kalian. Mereka dan kabilah mereka melihat kalian. Mereka bisa lihat kita, tapi kita enggak bisa lihat mereka. Jin itu enggak kelihatan. Makanya kata Al-Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mengaku bisa lihat jin, maka tidak saya terima persaksiannya. Karena dia sama saja mendustakan ayat. Ayat bilang, kalian gak bisa lihat jin, manusia gak bisa lihat jin. Kok ada orang ngaku bisa lihat jin? Nah, maka ini orang dusta, ngapusi. Maka kata Imam Syafi'i nggak diterima persaksiannya. Maka orang yang ngaku bisa lihat jin terus menerus, nah ini orang nggak beres. Ya. Minimal dia dajjal, pendusta. Ya. Atau dia dukun. Atau dia setan dari kalangan manusia. Jadi bukan orang sakti, ya, bukan orang suci, bukan orang yang mulia. Kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, ini orang nggak beres. Tapi memang jin bisa menampakkan dirinya kadang-kadang. Jadi kalau lihat jinnya sesekali, maka ya, bukan karena orang ini yang bisa lihat jin, tapi jinnya menampakkan diri. Ya. Tapi kalau ada orang mengaku bisa lihat jin terus-menerus, maka ini orang pendusta. Dan demikian juga kalau ada yang mengatakan bahwasanya anak kecil itu bisa lihat jin. Anak bayi, anak balita bisa lihat jin. Nah, sehingga kalau dia nangis, ya nangisnya kejer, kemudian nangisnya nggak berhenti-berhenti, oh ini karena lihat jin. Maka kita katakan bicara seperti ini perlu dalil. Apa dalilnya anak kecil bisa lihat jin itu apa dalilnya? Tolong bawakan ayatnya, bawakan hadisnya. Karena ini masalah gaib. Masalah gaib nggak boleh asal ngomong. Bicara masalah gaib, asal ngomong ini namanya bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nggak boleh. Bicara tentang agama tanpa ilmu, nggak boleh. Apa dalil anak kecil bisa lihat jin? Nggak ada. Ayatnya jelas. Min haitsu la tarawnahum. Manusia nggak bisa lihat jin. Maka tidak benar ya bahwasanya anak kecil bisa lihat jin. Ya, sekali lagi, jin nggak bisa dilihat. Kalau jin nggak bisa dilihat, maka kita sulit untuk memverifikasi. Sulit untuk memvalidasi. Ya, kalau manusia saja yang kita bisa lihat bentuknya, orangnya, ini tidak semua perkataannya kita bisa terima langsung. Kita harus verifikasi, ini yang ngomong siapa, dia orang jujur atau tidak, perkataannya itu tentang apa, sesuai dengan kompetensi dia atau tidak. Ya, apakah ada indikasi kebohongan atau tidak, ini perlu diverifikasi. Enggak semua orang bicaranya kita terima. Bahkan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itsman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan pendosa kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar. Dia dengar langsung sampaikan. Ini dosa kata Nabi. Nah, kalau manusia saja demikian, apalagi jin yang enggak bisa kita verifikasi, ini omongannya benar apa enggak? Ini jinnya jin soleh atau tidak? Ya, jinnya jin yang jujur atau tidak? Nggak bisa. Ya, bisa aja dia jin fasik, jin kafir, ngakunya, oh saya jin soleh. Bisa. Dan kita nggak bisa mengecek pengakuannya tersebut. Ya, maka jin ini nggak bisa diverifikasi. Kalau demikian, ya, maka hendaknya kita tutup semua celah dengan tidak minta tolong sama sekali pada jin. Dan dengan jin ini nggak terlihat, maka potensi bagi jin-jin yang kafir, jin-jin yang fasik, potensi mereka untuk mengajak kepada kekufuran, kepada kesyirikan lebih besar. Ya, dengan mereka tidak terlihat. Sehingga kita harus tutup celah, jangan sampai kita membuka ini. Kalau kita membuka pintu minta bantuan kepada jin, nah, nanti jin-jin yang kafir, jin-jin yang fasik, jin ahlul bid'ah, itu akan mengajak kita kepada kekufuran, kepada kebid'ahan. Wallahualam. Nah, jadi inilah kenapa kata para ulama, minta bantuan kepada jin itu adalah syirik. Minimalnya syirik asgar, karena sarana kepada syirikan akbar. Dan bahkan terkadang berupa syirik akbar, dengan jin ini minta tumbal. Jadi jin ini ketika kita minta bantuan itu enggak gratis. Ya, tidak gratis, tidak ada yang gratis ya, kata orang barat, no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Semua pasti ada harganya. Ya, kalau kita minta bantuan jin untuk misalnya mencari duit, tentunya jin akan merasa siapa kamu kok nyuruh-nyuruh saya. Kalau kamu mau dibantu ya bayar gitu. Ada maharnya, nanti maharnya biasanya berupa maksiat atau berupa kesyirikan. Ya, minta tumbal, minta sajen, macam-macam. Ya, maka terkadang syiriknya syirik asghar, terkadang syiriknya syirik akbar. Walniyadzubillah. Ya, sekali lagi, minta bantuan kepada jin itu adalah kesyirikan. Namun di sana ada pembahasan, ada khilaf di antara ulama, ya, sebetulnya ada khilaf di antara ulama tentang hukum minta bantuan kepada jin. Memang ada pembahasannya. Nah, memang ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan. Di antaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah membolehkan minta bantuan kepada jin. Tapi ada syarat-syarat yang ketat. Yang minta bantuan adalah orang yang berilmu. Nah, dia bukan orang awam. Sehingga dia enggak tertipu, ya, karena ini orang berilmu, dia tidak akan tertipu oleh jin karena orang berilmu itu tahu sebelum terjadinya fitnah, ya, tahu indikasi-indikasi sebelum terjadinya fitnah itu kerusakan agama. Sebelum orang-orang melakukan kesesatan, sebelum datang fitnah, orang berilmu biasanya sudah mencium baunya. Beda dengan orang jahil. Orang jahil baru sadar, oh ini itu musibah, ini itu kesesatan setelah sudah terjadi. Ya, ketika sudah telat. Ini kalau orang berilmu tahu. Maka yang minta bantuan kepada jin, orang berilmu. Kemudian minta bantuannya dalam perkara kebaikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Ini dalilnya Ibnu Taimiyah ayat ini. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini umum, berarti kepada jin juga bisa, tolong menolong. Dan syarat-syarat yang lain yang ketat. Dan ini pun pendapat yang dilemahkan oleh para ulama, pendapat yang dianggap lemah oleh para ulama. Maksudnya boleh minta bantuan kepada jin, kalau jinnya itu jin soleh, ya, boleh bantuannya dalam perkara kebaikan, dan yang minta bantuan orang berilmu. Ini pun pendapat yang lemah. Ya. Andaikan ini diambil pun, tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, kalau orang kampung yang nggak ngerti agama minta bantuan kepada jin, ya, maka yang paling sering mereka tertipu oleh jin. Ya, bukan kebaikan yang terjadi, malah keburukan. Maka kita katakan yang tepat, yang rajih, minta bantuan kepada jin itu hukumnya haram secara mutlak dan merupakan kesyirikan. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah. Nah, masih terkait dengan pembahasan jin. Bagaimana hukum takut sama jin? Bagaimana hukum takut sama jin? Jadi, ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sudah mati itu enggak mungkin hidup lagi. Ya, ini jelas sekali. Nabi mengatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Kalau orang itu meninggal maka terputus amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka kata Nabi, orang kalau sudah mati terputus amalannya. Ya, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Kalau sudah mati enggak bisa ngamal lagi, enggak bisa sedekah lagi, ya enggak bisa bantu orang, enggak bisa ngajak orang, enggak bisa dakwahi orang, enggak bisa. Demikian juga enggak bisa mengganggu orang, enggak bisa maksiat, enggak bisa bunuh orang, enggak bisa. Kalau sudah mati sudah enggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, kalau orang itu mati bisa hidup lagi jadi zombie, ya, jadi kuntilanak, jadi genderuwo, jadi pocongan, macam-macam, ya enak sekali, ya, bisa keluyuran kemana-mana, bisa ngeganggu orang. Ya, kalau gitu kita mati aja, ya. Kalau setelah mati kok bisa ganggu orang, bisa keluyuran, ya udah kita mati aja, enak. Ya, daripada hidup harus kerja, harus ibadah, mendingan mati jadi pocongan, terus keluyuran kemana-mana, ganggu orang. Enak sekali, ini nggak masuk akal. Ya. Kalau benar seperti itu, orang mau mati semua. Jadi sekali lagi, orang yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Maka, kalau ada di antara antum-antuna sekalian melihat penampakan-penampakan, itu bukan orang mati hidup lagi. Ya. Suka lihat penampakan misalnya ada mbak-mbak, rambutnya panjang, ya. Terus apa lagi? Bajunya putih. Kemudian punggungnya bolong. Nah, itu bukan orang mati hidup lagi. Atau pernah ketemu dengan penampakan simbah. Simbahnya sudah meninggal. Sampun Sedo sudah meninggal. Tapi kok ketemu? Wah, di belakang rumah misalnya. Nah, itu bukan simbahnya hidup lagi. Bukan simbah kita hidup lagi. Bukan. Nah, itu adalah jin. Yaitu jin yang dia menyerupai orang lain yang kita kenal atau menyerupai sosok yang kita anggap seram. Nah, makanya jin itu ada apa namanya? Kearifan lokalnya ya. Kalau jin Indonesia nanti pocongan, genderuwo ya, kuntilanak. Kalau jin di Amerika zombie, vampir. Kalau jin di Jepang beda lagi, jin di Cina beda lagi. Nah, ini mereka menyesuaikan dengan bentuk-bentuk yang dianggap seram oleh orang-orang sana. Jadi itu jin. Nah, gimana hukum takut sama jin? Ya, boleh nggak? Ataukah ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kalau takut sama jin? Ya, jawabannya iya, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, bahaya. Namun perlu dirinci ya, dalam pembahasan tentang takut, nah khauf di bab akidah itu ada beberapa jenis takut. Yang pertama ada yang namanya khauf sir. Khauf sir, takut yang sir. Sir itu samar. Ini sudah pernah kita bahas ya di kitab Sabil Usul, syarah salah satu usul. Ya, sudah pernah kita bahas masalah ini. Ada yang namanya khauf sir, yaitu takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk ini bisa menyebabkan mudarat secara seketika. Takut kepada makhluk, apa itu jin, apa itu dukun, apa itu tukang sihir, dengan keyakinan bahwasanya makhluk ini bisa menyebabkan kita kena bahaya seketika, kapanpun, dimanapun. Nah, maka ini khauf sir, dan ini termasuk kesyirikan akbar. Ini syirik akbar. Dan yang bisa menyebabkan mudarat, bahaya seketika kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk itu perlu sebab. Yang bisa seketika dimanapun kapanpun itu hanya Allah. Kalau kita menganggap jin itu bisa menyebabkan kita mati seketika, bisa menyebabkan kita sakit seketika, maka ini syirik akbar. Hati-hati ya, bisa membatalkan keislaman. Kemudian ada takut yang namanya takut tabii. Takut yang manusiawi, takut yang wajar. Maka ini takut yang dibolehkan, tidak mungkin dilarang dalam agama karena manusiawi. Ya, maka di Al-Qur'an banyak sekali Allah sebutkan ya, Nabi Musa yang merasakan takut. Ya, Nabi Musa disebutkan Al-Qur'an, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam keadaan takut. Ya. Yataraqqab, khawatir. Nabi Musa takut tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala katakan la takhafa. Wahai Musa, wahai Harun, jangan kalian takut. Karena takut yang tidak dicela, karena takut yang manusiawi. Namun takut yang manusiawi ini dikatakan manusiawi kalau ada indikasi-indikasinya. Misalnya ada singa ya. Ada singa takut wajar karena singa pemakan daging, bisa makan manusia. Ada ular berbisa, takut wajar. Karena ada indikasinya, ada ular. Ularnya bisa mematikan, ya, wajar. Ya, ada gempa, ada banjir, kebakaran, takut. Wajar, karena jelas indikasi-indikasinya. Maka kalau takut kepada jin, dan indikasinya jelas, ini takut yang wajar, takut yang tabii. Misalnya, ada penampakan jin, dan jinnya ini menampakkan diri dengan bentuk yang seram, misalnya. Ya, bentuknya misalnya genderuwo, rupanya besar, ada taringnya, tingginya 2,5 meter gitu. Maka jelas kalau lihat seperti ini wajar orang takut. Ya, jangankan jin, melihat binatang sebesar itu di hadapan kita kita takut. Ya, lihat beruang misalnya, tingginya 2,5 meter, ada taringnya ya kita takut. Ini kalau ada indikasinya maka takut wajar. Misalnya ada menampakkan misalnya kursinya jalan sendiri. Kursinya geser sendiri, enggak ada angin, enggak ada apa, geser sendiri. Nah, ini ada indikasi untuk takut, wajar. Karena secara logika tidak akan kursi geser sendiri. Maka ini takut yang tabii, yang wajar. Tapi kalau tidak ada indikasi kok takut? Nah, ini bermasalah. Tidak ada apa-apa tapi takut. Takut sama jin. Nah, ini yang bermasalah. Ini yang ini nanti bisa masuk ke dalam khauf sir, atau bisa masuk ke dalam khauf yang haram walaupun tidak syirik, atau bisa masuk ke dalam juben, pengecut. Ya. Bisa masuk ke dalam khauf sir yang merupakan syirik akbar, bisa masuk kepada khauf yang haram, takut yang haram. Kalau dia takut kemudian melakukan hal yang diharamkan, ya seperti takut takut sama jin, ya kemudian nanti dia tidak mau sholat, ya dia mau sholat wajib. Maka ini khauf yang haram, nggak boleh. Kalau bisa menyebabkan dia melakukan hal yang diharamkan, atau bisa menyebabkan dia masuk ke dalam juben, ya sifat pengecut juben. Dia tidak melakukan ibadah dengan takutnya, tidak masuk khauf sir, tidak punya keyakinan ini jin bisa menyebabkan mudharat seketika, dan juga tidak membuat dia melakukan yang haram, tapi sekedar takut aja, maka ini juben. Ini sifat pengecut. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh ketika beliau ditanya, bagaimana hukum takut kepada jin? Beliau jawab, ya, kata beliau, ini perlu dirinci. Fihi tafsil, perlu dirinci. Khauf tabi'i boleh saja, kata beliau. Kalau khaufnya tabi'i boleh saja. Namun, jika seseorang itu takut dengan jenis takutnya khauf sir, yaitu dia takut jin menimpakan keburukan padanya seketika tanpa sebab, dengan kuasa mereka, misalnya takut bahwasanya jin itu dapat mematikannya seketika, serupa seperti Allah Jalla wa'ala menakdirkan kematian atas dirinya, maka ini merupakan kesyirikan akbar. Adapun khauf tabi'i terhadap satu hal yang membahayakan, ini bukan kesyirikan, namun khauf tabi'i itu memiliki sebab-sebab zahir. Ya. Dikatakan, lakinnal khaufa tabi'iyya yakuna lahu asbabuhu adh-dhahir. Khauf tabi'i itu punya sebab-sebab zahir. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak layak untuk takut. Ya, maka sekali lagi, khauf kepada jin, takut kepada jin, ini bisa masuk syirik akbar, bisa masuk khauf yang haram, atau bisa masuk juban. Atau bisa juga termasuk khauf tabi'i kalau ada sebab-sebabnya, kalau ada indikasinya. Maka ikhwan dan akhwat yang sudah kenal ngaji sunnah, ya, yang sudah belajar tauhid, apalagi sudah pernah belajar kitab tauhid, sudah belajar usul salasah, ini hendaknya jangan mudah takut kepada jin. Misalnya takut lewat kuburan, coba takut lewat kuburan, takutnya takut karena apa? Apa sebabnya takut lewat kuburan? Apa mayatnya akan keluar dari kuburan? Ya, kalau tidak ada penyebab takutnya, maka ini kita khawatirkan masuk ke dalam khauf syir, ya, syirikan, atau khauf-khauf yang diharamkan, atau juben. Dan ini bisa mengurangi tauhid seseorang. Ini nggak layak, orang sudah ngaji lama kok masih takut lewat kuburan. Ya. Takut apa ya? Takut gelap. Gitu. Ini juga nggak layak. Ya, jangan sampai dia terjerumus dalam khauf sir, berbahaya. Jadi jangan takut, ya jangan takut kepada jin. Ya, jangan takut kepada jin. Karena jin itu ala kulli hal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin itu juga terkena beban syariat. Ya. Jin itu terkena halal haram. Dia juga harus sholat, dia juga harus puasa. Ya, jin itu juga harus menafkahi keluarganya. Ya, di dunia jin juga ada pernikahan. Kemudian jin juga harus ibadah, jin harus menjauhi yang haram. Sama seperti kita. Ya, jadi tidak ada keistimewaan jin. Sama seperti kita, lalu kenapa kita takut? Ya, bahkan kalau jin itu melakukan perbuatan maksiat, dia statusnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin melakukan ibadah, melakukan ketaatan, dia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jin itu suka maksiat, dia adalah makhluk yang rendahan, kenapa kita takut sama makhluk yang rendahan? Ya. Jin yang suka ganggu manusia, ini jin maksiat, jin ahli maksiat. Maka kita katakan jin ittaqillah. Ya, bertakwa kepada Allah, jangan ganggu manusia, dosa kamu. Nanti dihisab kamu di akhirat. Ya, kamu sanggup ya menjawab pertanyaan ketika hisab? Kamu sanggup menahan panasnya api neraka? Ya, kalau kamu terus ganggu manusia seperti ini. Ya, kita dakwahi jin. Ya, ini para jin yang mendengar kajian ini, bertakwalah kepada Allah. Ya. Ini di sini ada 13 orang manusia semua ya, insya Allah ya. Iya. Kita lanjut ya, baca Kitab Tauhid. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Musonif. Wan khawlat abni wan khawlat abnati hakimin radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazala manzilan faqala. Dari Khawlah bin Hakim, dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sampai pada suatu tempat, maksudnya tempat yang asing, siapa yang sampai pada suatu tempat yang asing, kemudian dia mengucapkan doa, doanya sebagai berikut, a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syarr min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, seperti itu doanya, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Maka orang yang baca doa ini, kata Nabi, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Tidak akan membahayakan dia apapun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Rawahu Muslimun hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini doa yang diucapkan ketika mendatangi tempat yang asing. Seperti misalnya kalau ikhwan akhwat sekalian piknik ke pantai. Ya, pantai itu bukan tempat yang setiap hari kita datangi. Asing, buat kita asing. Kalau orang sana ya nggak asing, tapi buat kita asing. Ini tempat yang asing buat kita, maka baca doa ini. Ya, jangan sampai lupa. Ketika misalnya berkunjung ke suatu tempat yang baru. Atau naik gunung. Atau hiking. Atau camping. Ya, atau ke kali gitu ya, jarang ke kali, kalau pas ke kali atau pas ke sawah, yang jarang ke sawah, baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya Allah aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan makhlukmu, maka tidak akan mendapatkan gangguan sampai pergi dari tempat tersebut. Ya, sisi pendalilannya bahwasanya di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya minta perlindungan kepada Allah. Ya, bahwasanya kalau datang ke suatu tempat mintalah perlindungan kepada Allah. Datang ke suatu tempat yang asing maka mintalah perlindungan kepada Allah. Berarti minta perlindungan kepada Allah itu adalah ibadah. Karena Rasulullah ajarkan kan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwal wal af'al zahirah wal batinah. Ibadah adalah semua perkara yang Allah cintai, Allah ridhai, baik perbuatan, baik perkataan, lahiriah maupun batiniah. Ini Rasulullah ajarkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Berarti ini Allah cintai, Allah ridhai. Berarti minta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Kalau minta perlindungan kepada Allah itu ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Menyerahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa faedah. Yang pertama, tafsiru ayatil jin. Bab ini terkandung di dalamnya pembahasan tafsir surat al-jin. Ya, terkhusus ayat ke-6. Ya. Yang tadi di ayat disebutkan, ada laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka fazaduhum rahaqa, bertambahlah durhaka mereka. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama, hum di sini siapa? Fazaduhum, humnya siapa? Apakah jinnya ataukah manusianya? Yang durhaka siapa? Manusianya ataukah jinnya? Maka sebagian ulama mengatakan yang durhaka manusianya. Ya, karena ketika minta bantuan kepada jin, mereka tertipu oleh jin sehingga mereka melakukan maksiat atau melakukan kebid'ahan, atau mereka melakukan kesyirikan. Dan sebagian ulama menafsirkan, hum di sini maksudnya jin. Ketika mereka dimintai bantuan oleh manusia, maka jin-jin ini menjadi bertambah takabur. Ya, menjadi jumawa. Wah, nih manusia nih minta bantuan sama saya. Ya, padahal manusia sama saya, sama-sama makhluk. Nah, tapi ketika minta bantuan kepada saya, ya, maka berarti ini manusia menganggap saya mulia. Junya senang, dia sehingga dia jumawa. Maka dengan dia senang takabur jumawa, dia menjadi yang durhaka, rohaqoh. Maka dua-duanya benar ya. Ketika ada manusia minta bantuan kepada jin, manusianya bertambah durhaka, jinnya juga bertambah durhaka. Dan ya, yang kedua, kaunuhu minasyirki. Minta bantuan kepada jin adalah kesyirikan. Talitha yang ketiga, al-istidlalu ala dhalika bil hadithi. Lianna ulama istadallu bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhlukah. Qalu lianna al-isti'adata bil makhluki syirkun. Penulis kitab tauhid beristidlal dengan hadis di atas. Karena para ulama mengatakan, mereka istadallu bihi, berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwasanya kalimat Allah itu bukan makhluk. Kalimat Allah itu kalamullah. Mereka atau kita diajari oleh Nabi untuk minta perlindungan dengan kalamullah. Maka qalu, para ulama mengatakan isti'adzah bil makhluk syirkun. Kalau gitu isti'adzah minta perlindungan kepada makhluk adalah syirikan. Karena minta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Yang keempat, fadilatu hadzal du'a'i ma'ikhtisarihi. Doa yang Nabi ajarkan dalam hadis di atas itu punya keutamaan, padahal doanya sangat ringkas. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ringkas sekali, namun ternyata faedahnya luar biasa. Yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyatun min kaffi syarrin aw jalbin naf'in la yadullu ala annahu laysa min asy-syirki. Ketika satu hal itu didapati ada manfaatnya, manfaat duniawinya, atau mencegah dari suatu bahaya, atau memberikan suatu manfaat, maka belum tentu itu bukan syirik. Contohnya ayat di atas. Ada manusia minta bantuan kepada jin. Nah, maka jinnya ngasih bantuan, ngasih manfaat. Yang manusianya dapat manfaat. Apakah dengan sekedar dia dapat manfaat, bahwasanya, oh ini ternyata saya tertolong, saya dapat manfaat, saya dapat untung, berarti perbuatan baik? Jawabannya belum tentu. Buktinya Allah larang, buktinya Allah celak. Ya, jadi, kaidahnya, wujudul athar la yastalzimu sihatal amal. Ya. Ini saya dengar langsung kaidah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad, hafizahullah. Wujudul athar la yastalzimu sihatal amal. Adanya hasil yang bagus, adanya hasil yang bagus tidak berarti amalannya benar. Kalau ada orang demo, dengan adanya demo maka pemimpin yang zalim lengser misalnya. Misalnya, apakah berarti demo itu boleh? Demo itu baik? Ya, demo itu berpahala, sunnah? Jawabannya tidak. Ya, kita katakan ini caranya salah walaupun ya Allah takdirkan menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, bukankah Nabi bersabda, "Innama yunsaru hadzal dinu," sesungguhnya agama ini ditolong oleh Allah ya, melalui tangan fujar, melalui tangan orang-orang fajir. Kan terkadang orang fajir, ya, orang ahli maksiat, dia melakukan sesuatu yang ada manfaatnya buat agama. Ya. Dia melakukan suatu hal yang keliru, tapi ternyata ada efek bagusnya buat agama. Allah katakan terkadang agama ini ditolong dengan tangan orang fajir. Bukan berarti ketika demikian orang fajir ini berarti mulia, tidak. Orang fajir. Nah, sehingga sekali lagi wujud dan athar, adanya hasil yang bagus tidak mesti menunjukkan perbuatannya benar. Kalau ada orang pergi ke dukun, ya minta dimudahkan rezekinya, kemudian setelah itu nggak berapa lama dia kaya, ya karena pesugihan misalnya atau karena yang lain-lain ya. Apakah berarti pergi ke dukun boleh? Kan ternyata ngasih keuntungan, saya bisa kaya, saya bisa nyumbang masjid. Ya, tentunya jawabannya tidak. Namanya pergi ke dukun tetap nggak boleh. Ya, maka benar tidaknya amal tidak dilihat dari asarnya. Dilihat dari ujungnya, ya, menghasilkan bagus atau tidak, tapi dilihat dari amalannya sendiri. Sesuai dengan sunnah atau tidak, sesuai dengan dalil atau tidak. Ya. Hatta walaupun tidak menghasilkan hasil yang bagus, tapi selama amalannya sesuai dengan sunnah, maka itu tetap kebenaran. Ya, kalau ada orang berdakwah, Dia dakwahnya mendakwahkan tauhid, dakwahkan sunnah. Tapi qadarullah tidak ada orang yang ikut dia. Ya. Mad'unya tidak ada yang nurut, ya. Tetap melakukan kesyirikan, tetap melakukan kebid'ahan, maka orang yang dakwah ini tidak dikatakan keliru, tetap dia di atas al-haq. Ya, maka sekali lagi wujudul athar la yastalzimu sihat al-amal. Adanya hasil yang baik tidak berarti perbuatannya benar. Kemudian bab yang selanjutnya. Bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'u wa ghairahu. Termasuk kesyirikan yaitu beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ya, istighatsah tadi sudah saya sebutkan, istighatsah artinya talabul ghaus. Ya, meminta ghaus. Ghaus itu al-aun fi syiddah, ya, pertolongan dalam kondisi genting. Ya, misalnya ketika orang tenggelam di kolam renang. Ya, maka dia butuh pertolongan, dan ini genting. Enggak bisa ditunda-tunda, harus sekarang kalau enggak nanti dia mati. Maka ini ghaus, ya. Ketika dia minta pertolongan itu istighatsah. Ketika ada orang yang rumahnya kebakaran dan dia ada dalam rumah, maka ketika itu genting, kalau enggak segera dia bisa meninggal. Ketika dia minta tolong namanya istighatsah. Ketika ada orang sedang di atas pesawat, kemudian pesawatnya meluncur, secara mendadak meluncur dari ketinggian, tidak bisa dikendalikan. Ya, maka ini juga kondisi genting. Ketika orang minta tolong ketika itu istighatsah. Ketika orang ada di atas kapal air, ya, kemudian kapalnya bocor, ada indikasi ingin tenggelam, maka ini juga ghaus, ya, kondisi genting, dan ketika minta tolong itu namanya istighatsah. Ini kita perlu jelaskan, ya, karena banyak kesalahpahaman tentang makna istighatsah, ya, karena ada sebagian orang memahami istighatsah itu artinya doa bareng-bareng, ya, istighatsah akbar. Oh, artinya doa bareng-bareng. Ya. Maka nanti doanya di kuburan misalnya. Maka ini pemahaman yang keliru, ya. Istighatsah artinya minta tolong kepada Allah di masa genting. Seperti sekarang ini masa wabah, ya, seperti ketika sedang bencana alam, minta tolong kepada Allah agar diselamatkan, atau misalnya ketika sedang paceklik, kemarau berkepanjangan, minta tolong kepada Allah agar turunkan hujan, itu istighatsah. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang doa bareng-bareng dan jumlah besar, ya, dikala ada musibah, ya, maka ini doa berjamaah, ya. Bab berdoa berjamaah. Ini kita tidak bahas masalah ini, ya, ini mungkin di bab yang lain masalah doa berjamaah. Ya, di sini Musannif membawakan beberapa dalil. Yang pertama, wa qulillahi ta'ala, Allah ta'ala firman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa ngasih bahaya. Fa in fa'ata fa innaka idzam minal zalimin. Kalau kau lakukan itu, maka engkau adalah orang yang zalim. Zalim di sini artinya orang yang syirik, orang yang musyrik. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau Allah Ta'ala coba engkau dengan suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Surat Yunus ayat 106. Maka ini jelas melarang berdoa kepada selain Allah. Dan ini umum. La tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ya. Ma di sini ma masdariyah yang yufidul umum, semua. Semua yang selain Allah enggak boleh dijadikan tujuan doa. Baik itu jin, baik itu kuburan, baik itu pohon keramat, hatta malaikat. Malaikat enggak boleh jadikan tujuan doa. Wahai malaikat, mudahkan jodoh saya, enggak boleh. Hatta para nabi dan rasul enggak boleh. Para nabi dan rasul tidak boleh jadikan tujuan doa. Wahai nabi, ya, mudahkan jodoh saya. Wahai nabi, ya, hilangkan wabah corona. Ini enggak boleh. menjadikan nabi, malaikat sebagai tujuan doa. Siapapun nggak boleh berdoa hanya kepada Allah semata. Bahkan Allah tegaskan lagi di ayat setelahnya, surat Yunus tadi, ayat 107. Kalau ada bahaya, sejatinya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada musibah, sejatinya itu Allah yang menakdirkan. Maka minta tolongnya sama Allah. Bala kasyifa lahu illahu. Gak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Maka minta tolongnya sama Allah. Jangan sama yang lain-lain. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala, fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'buduhu. Mintalah kepada Allah rizki dan sembahlah Allah semata. Surat Al-Ankabut ayat 17. Maka Allah perintahkan kita minta rezeki hanya kepada Allah. Fabtaghu indallahi rizqa. Mintalah rezeki kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Dan juga waqaulihi, dan juga sabda, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mereka-mereka yang dijadikan tujuan doa tersebut, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, enggak bisa mengabulkan doa. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka tidak paham doa dari para penyembahnya. Ghafil, ghafil ini jahil, enggak paham. Jadi kalau ada orang berdoa kepada pohon keramat, wahai pohon keramat, anak saya mau masuk perguruan tinggi negeri, mau masuk UGM, bantulah anak saya. Pohon enggak bisa dengar, pohon enggak ngerti kamu ngomong apa. Ya, kata Allah, wa hum an du'aihim ghafilun. Pohon enggak tahu doa kamu. Ngapain kamu doa sama pohon? Ya, kalau ada orang lihat paling cuma dikatain ini orang enggak beres nih, wah. Doa sama pohon, doa sama kuburan, doa sama batu keramat. Wa idza husyara an-nasu kanu lahum a'da'a. Dan ketika nanti manusia dibangkitkan di hari kiamat, malah para sesembahan tersebut akan menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengkufuri para penyembahnya. Surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Kalau ada orang menyembah pohon keramat, maka nanti pohon, ya, semua makhluk Allah di akhirat akan menjadi saksi atas amalan-amalan manusia, bisa ngomong. Maka pohon keramat akan mengatakan, saya enggak pernah minta mereka menyembah saya. Saya musuhi mereka, saya berlepas diri kepada mereka. Jadi musuh. Ya, bukan malah belain. Ya, kalau ada menyembah kuburan, menyembah orang matinya akan berlepas diri. Saya enggak pernah minta kok. Ya, saya enggak pernah minta untuk disembah. Dan saya enggak setuju dengan penyembahan, saya berlepas diri. Ya, karena kalau mereka setuju, tambah berat hukuman mereka di akhirat. Ya, disembah dan setuju. Maka ini taghut. Tambah berat lagi, maka mereka dengan susah payah berlepas diri di hadapan Allah. Saya berlepas diri ya Allah. Saya enggak kenal sama nyembah ini. Saya enggak pernah minta mereka. Dan saya berlepas diri dari mereka. Ini rugi. Orang yang nyembah selain Allah, orang yang doa kepada selain Allah itu rugi. Sudah doanya tidak akan bisa dikabulkan sampai hari kiamat. Kemudian dia melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar. Dan yang dijadikan tujuan doa pun berlepas diri. Yang malah musuhi. Ruginya berlipat ganda. Wallahualam. Kemudian Allah Ta'ala firman, amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapa yang menjawab doanya orang yang sedang terhimpit, orang yang sedang sulit, muqtar. Idza da'ahu, ketika dia berdoa. Dan siapa yang mengangkat semua keburukan, wayaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapa yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. A'ilahum ma'allah, bukankah itu Allah? Surat An-Naml ayat 62. Karena Allah, siapa yang menjawab doa? Siapa yang mengangkat musibah? Kan cuma Allah. Kalau gitu doanya sama Allah saja, jangan sama yang lain. Dan siapa yang menjadikan kalian khulafa al-ardi, khalifah di muka bumi. Ini khalifah di muka bumi, ini perlu dipahami ya. Bukan artinya manusia itu disuruh untuk menjadi khalifah semua, menjadi raja, menjadi pemimpin negara, bukan. Dan juga ini bukan ayat menunjukkan bahwasanya dakwah yang paling utama adalah mendakwakan khilafah, bukan. Ya, khulafah, khalifah di sini bukan maksudnya untuk mendirikan khilafah, bukan. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir, ya. Silakan buka tafsir At-Tabari dan yang lainnya, mereka mengatakan khulafaul ardi ay takhallafa qarnan ba'da qarnin. Maksudnya mereka berganti. Jadi khulafa, khalifah dari kata-kata khalafa. Dari kata-kata takhallafa. Takhallafa artinya gantian. Ya. Takhallafa itu artinya gantian. Qarnan ba'da qarnin. Manusia itu gantian. Generasi yang ini selesai, meninggal, ganti generasi yang baru. Generasi yang baru meninggal, ganti generasi yang lain. Itu namanya takhallafa. Jadi bukan maksudnya kita disuruh jadi khalifah. Bukan. Susah kalau jadi khalifah semua. Ya. Yang jadi rakyatnya siapa? Ini bukan demikian maknanya ya. Nah, jadi Allah katakan manusia akan saling bergantian. Nah, makanya ada kata-kata khalifah, karena khalifah itu kan gantian. Khalifah ini selesai, ya, kemudian diganti sama khalifah yang baru. Khalifah yang baru selesai, diganti sama yang baru lagi. Makanya disebut sebagai khalifah, karena dia berganti-ganti. Ya, ini dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian penulis membawakan dalil dari As-Sunnah, dari Hadis. Dia katakan warawa At-Tabarani, Tabarani itu yang tepat, ba-nya di fathah ya. Ini bacanya At-Tabarani, bukan At-Tabarani ya. Karena At-Tabarani ini merupakan nisbah kepada daerah namanya Tabariyah. Ya, misalnya ada danau ya, yang disebut dalam hadis, danau Tabariyah. Jadi nama daerahnya kan Tabariyah ya, bukan Tabriyah. Sehingga kalau ada orang yang berasal dari sana, nisbahnya itu Tabari, bukan Tabarani ya, bukan Tabara, bukan apaan? Tabarani, bukan Tabarani. Ya. At-Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya sebuah hadis annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang suka mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi. Sebagian orang beriman ada yang mengatakan, ayo bersama kami kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Ya, ada orang munafik suka ganggu orang beriman. Ya, ganggu di sini maksudnya melukai ya, menghalang-halangi, kemudian memecah belah dan lain-lain. Ya, maka ya, sebagian kaum mukminin ingin minta tolong kepada Nabi. Karena ini perkara genting. Maka ada yang mengatakan bina, hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Ayo kita minta tolong sama Rasulullah. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatu bi wa inna ma yustaghatu billah. Maka Nabi pun langsung mengingkari, tidak boleh beristighatsah sama saya. Beristighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Majma' Az-Zawaid. Ya. Atau mungkin ta'alik beliau terhadap Majma' Az-Zawaid. Hadisnya hasan. Ya, Nabi ingkari, tidak boleh beristighatha kepada aku, kepada Nabi. Istighatha itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, anna athafad du'ai 'alal istighatsati min athfil 'ammi 'alal khassi. Menggandengkan doa dengan istighatsah ini berarti menggandengkan yang 'am kepada yang khas. Ya, karena istighatsah itu termasuk doa. Ya, dalam judul babnya min syirki ayastaghitsa bighairillah au yad'u termasuk kesyirikan adalah istighosah atau berdoa. Padahal istighosah termasuk doa. Ya, apakah ini bentuk terlalu boros dalam berkata-kata, ya, atau menyebutkan sesuatu yang tidak perlu disebutkan, ya, atau ini redundansi, pengulangan? Jawabannya tidak. Ya. Karena ini ada tujuannya, yaitu pertama atful am alal khas, menggandengkan yang am disini maksudnya doa, yang khas maksudnya istighafah. Dan tujuannya adalah lit ta'kid wa tambih, ya, untuk memberikan penekanan dan untuk mengingatkan. Ya. Kalau hanya disebutkan hati-hati jangan berdoa kepada selain Allah. Ya, maka nanti orang kadang ada yang tidak sadar, ya, dia sedang beristighafah kepada selain Allah, dia enggak sadar bahwasanya itu masuk doa juga yang dilarang. Ya. Misalnya kiainya mengatakan jangan berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Nah, tapi jamaahnya memahami, oh yang syirik itu doa, kalau istighosah nggak apa-apa. Kepada selain Allah, kalau isti'anah nggak apa-apa. Nah, terkadang ada orang seperti itu. Ya, ketika disebutkan secara umum, dia nggak paham. Sehingga dia melakukan kekeliruan yang khusus, padahal sudah tercakup dalam larangan yang umum tadi. Nah, sehingga terkadang para ulama, atful an alal khas, menggandengkan yang umum dengan yang khusus, supaya paham. Ya, supaya menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, tafsir qaulihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Dalam bab ini ada tafsiran ayat tersebut. Surat Yunus 106. Maksudnya enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah siapapun itu. Enggak boleh berdoa kepada Allah siapapun itu. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga, anna hadza huwa asy-syirkul akbaru. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah atau istighatsah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Karena istighatsah adalah ibadah. Semua bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah itu syirik akbar. Ini sudah pernah kita ulang berkali-kali ya kaidahnya. Semua bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Sedangkan syirik asgar adalah semua sarana kepada syirik akbar walaupun dia bukan ibadah. Semua sarana kepada syirik akbar itu syirik asgar walaupun dia bukan ibadah. Kemudian yang keempat, anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimina. Bahwasanya orang yang paling saleh andaikan dia berdoa kepada selain Allah irda'an li ghairihi secara ridha atau mencari ridha orang lain, maka dia termasuk orang yang zalim. Orang yang paling soleh, kalau dia melakukan kesyirikan, dia tetap termasuk orang zalim. Itu masuk. Makanya Allah Ta'ala katakan, pada Nabi SAW, dalam ayat yang lain ya, in asyrakta, ya, Nabi Allah katakan kepada Nabi SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat kesyirikan, kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan hangus semua amalanmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Nah, ini khitabnya kepada Rasulullah. Hatta Rasulullah saja kalau berbuat kesyirikan, maka enggak boleh hapus semua amalannya. Walaupun amalan Rasulullah terus tentunya besar ya pahalanya. Ya. Amal Rasulullah yang Rasulullah mengajarkan semua bagian dari syariat Islam kepada kita, maka Rasulullah mendapatkan aliran pahala terus. Ya, tentunya amalan beliau besar sekali. Namun andaikan beliau melakukan kesyirikan, semua itu hangus. Maka apalagi kita. Ya. Kemudian yang kelima, tafsirul ayati allati ba'daha. Ada pembahasan tentang tafsir ayat setelahnya, yaitu wa iyamassakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma kaunihi kufran. Orang yang berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, dia dapat dua kerugian minimalnya. Yang pertama, la yanfa'u fid dunya. Doanya atau istighatsahnya enggak manfaat. Di dunia enggak manfaat. Ya. Walaupun ada manfaatnya, maka mudaratnya lebih besar. Kalau ada orang istighatsah kepada dukun, istighatsah kepada dukun, mungkin terkadang dukunnya bisa nolong. Ya, mungkin terkadang dukunnya bisa nolong. Tapi walaupun ini dinilai manfaat oleh manusia, ketahuilah manfaat, ketahuilah mudaratnya lebih besar di dunia. Di dunia mudaratnya lebih besar. Karena dia keluar dari Islam, ya. Minta bantuan kepada dukun, ini keluar dari Islam. Kemudian dukun tidak gratis ngasih bantuan. Nanti akan ada ujungnya, akan ada maharnya. Rugi lagi. Dan kesyirikan yang dilakukan ini akan menyebabkan ketakutan, menyebabkan bencana, menyebabkan kesengsaraan di dunia, dan seterusnya. Nah, jadi di dunia rugi dia. Walaupun ada untung sedikit, ada manfaat sedikit, maka tidak dianggap karena sedikit. Ya, sehingga di dunia dia tidak untung sama sekali. Lebih lagi di akhirat, dia kufur. Ya, dia dimangkitkan oleh Allah sebagai orang yang kafir. Wal'iyadzubillah. Kemudian, as-sabi'ah tafsirul ayati tsalitsah. Ada penafsiran terhadap ayat yang ketiga. Ya. Yaitu fa'budu innallahi arrizqa wa'buduh. Itu sudah kita jelaskan. Taminah yang ke-8, anna talab rizqi la yanbaghi illa minallah. Bahwasanya minta rezeki tidak boleh kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh minta rezeki kepada dukun. Tidak boleh minta rezeki kepada jin. Tidak boleh minta rezeki kepada penghuni kuburan. Tidak boleh. Wahai penghuni kubur, bantulah saya untuk dapat kerja. Wahai penghuni kubur, wahai Mbah Fulan, mudahkanlah rezeki saya. Ini tidak boleh. Ini adalah kesyirikan. Kama anna jannata la tutlabu illa minhu. Sebagaimana surga tidak boleh diminta kepada selain Allah. Ya. Rezeki enggak boleh minta kepada selain Allah, dan rezeki yang paling besar, rezeki yang paling berharga adalah ketika kita mendapatkan surga. Sebagaimana surga enggak boleh minta kepada selain Allah, maka juga rezeki yang lain enggak boleh minta kepada selain Allah. Kasih ayat ke-9 tafsirul ayatir rabi'ah. Tafsiran ayat yang keempat yaitu man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu illa yaumil qiyamah. Sudah kita jelaskan tadi. Asyarah yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairahu. Bahwasanya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Ini menunjukkan kesesatan itu bertingkat-tingkat. Karena Allah sebutkan di sini dengan isim tafdil. Ya, Allah katakan man adallu. Ya, ini isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan adanya lebih. Ya. Adanya yang lebih. Ya, adanya yang superlatif. Nah, di sini tapi lebihnya lebih sesat, ya. Bukan lebih bagus tapi lebih sesat. Menunjukkan kesesatan itu bertingkat-tingkat, ya. Maka kita mengingkari kesesatan, mengingkari kemungkaran itu harus sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan porsinya. Kesesatan yang parah lebih kita seriusi. Kesesatan yang ringan jangan kita sikapi sebagaimana sikap kepada kesesatan yang parah. Harus paham porsi-porsinya. Ya, kalau keluarga kita ada yang merokok dan dia minta bantuan kepada dukun, istighatsah kepada dukun. Maka yang kita seriusi yang kedua ini dulu. Dia minta, dia suka ke dukun, ini dulu yang kita ingkari, ya. Masalah rokok ini penting kita ingkari, namun ini bisa kita sikapi lebih ringan. Ya, bukan tidak kita ingkari, bukan. Tapi kita sikapi lebih ringan. Yang lebih kita seriusi adalah masalah syiriknya. Demikian. Kemudian, Tsaniyah Asyarah yang ke-12, atau yang Al-Hadiyah Asyarah 11, Annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu. Bahwasanya semua sesembahan selain Allah itu ghafil, tidak tahu. Jahil terhadap doanya para penyembahnya, dan dia la yadri, enggak tahu. Siapapun itu ketika dijadikan tujuan doa selain Allah, maka mereka enggak bisa mendengar, enggak bisa memahaminya. Coba kalau ada orang-orang yang berdoa kepada malaikat Jibril. berdoa kepada Malaikat Jibril. Dan orang yang berdoa kepada Malaikat Jibril di mana-mana, misalnya ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Jepang, ada orang Amerika, maka apakah Malaikat Jibril itu bisa mendengar semua doa para penyembahnya? Kita katakan tidak. Ya, Malaikat Jibril tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu Sami'un Basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kalau Malaikat Jibril tidak mengetahui segala sesuatu. Mereka juga para nabi dan rasul tidak mengetahui segala sesuatu. Ya. Makanya ketika ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi di akhirat nanti, ya, ketika Nabi SAW ingin memberikan minuman kepada mereka, maka kata Nabi, ujtulijtu, ya, ujtulijtu, aku dijauhkan dari mereka. Mereka diusir dari telagaku. Dengan Nabi mengatakan, ya Rabbi, ummati. Wahai, ya Allah, ini umat saya, Allah, kenapa diusir? Maka Allah Ta'ala katakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nabi enggak tahu. Nabi enggak tahu kejadian-kejadian di muka bumi setelah beliau wafat. Ya, Nabi enggak tahu apa yang diminta kepada beliau. Kalau ada orang berdoa kepada beliau sepeninggal beliau, enggak tahu. Kalau masalah tahu enggak tahu saja demikian, ya, mereka enggak tahu gimana mau mengabulkan. Atsaniyah asyarah yang ke-12, anna tilka da'wata sababun li bughdil mudda'i atau li bughdil mud'a lidda'i wal adawatuhu lahu. Adanya orang yang berdoa kepada selain Allah akan menyebabkan yang dijadikan tujuan doa ini, ya, sesembahan selain Allah ini, dia akan benci kepada para penyembahnya. Dan dia akan memusuhi para penyembahnya di hari kiamat kelak. Atsalitsa asyarah tasmiyatu tilka da'wati ibadatun, ibadatan lil mad'u. Allah menamakan doa kepada selain Allah sebagai ibadah, ibadah kepada selain Allah. Dalam surat Al-Ankabut tadi Allah Ta'ala katakan, "Fabtaghu innallahi rizqa wa'buduhu." Mintalah rezeki hanya kepada Allah dan hanya sembahlah Allah. Berarti minta rezeki itu ibadah. Penyembahan. Demikian juga ya, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, ya. Intinya berdoa kepada selain Allah adalah ibadah. Kemudian Al-Khamisah Asyarah yang ke-15, "Anna hadhil umuru, anna hadhil umura hiya sababu sababu kaunihi adallan nas." Perkara-perkara ini, yaitu berdoa kepada selain Allah, ini adalah sebab sesatnya manusia. Sebab sebab yang menjadikan seseorang sebagai orang yang paling sesat, yaitu berdoa kepada selain Allah. Dan juga istighfar kepada selain Allah. Yang ke-16, tafsirun ayatil khamisah. Tafsir tentang ayat yang kelima. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifu syu wa yakshifu su. Ini ayat yang kelima dan tadi sudah kita jelaskan. Kemudian As-Sabi'ah Asyarah yang ke-17, al-amru al-ajibu wa huwa iqraru 'abadati al-awthani bi annahu la yujibul mutarra illa Allah. Ada perkara yang mengherankan yang Allah sebutkan dalam ayat, bahwasanya Allah menetapkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sebetulnya para berhala tersebut tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan. Nah, tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Wali ajli hadza yad'unahu fi syada'idi mukhlishina lahuddin. Oleh karena itu seharusnya mereka berdoa hanya kepada Allah dalam kondisi genting dengan mengikhlaskan semua doa hanya kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan perkara yang mengherankan. Ya, ngapain berdoa kepada berhala, kepada kuburan, kepada pohon keramat? Lawang mereka aja enggak bisa dengar. Ya, kalau dengar saja enggak bisa, gimana mau ngabulkan? Andai kan bisa dengar, maka tetap enggak bisa ngabulkan. Maka ini perkara yang ajib, perkara yang sangat-sangat mengherankan. Atau dengan kata lain, perkara yang sangat tidak masuk akal. Dan ini sebuah kedunguan, ya, safahah, perkara kedunguan. Maka orang yang berbuat syirik, maka dia telah mengorbankan akalnya. Ya, dia membuang akalnya jauh-jauh. Enggak pakai akal lagi dia. Karena sampai pada level itu berdoa kepada sesuatu yang enggak bisa dengar, apalagi bisa mengabulkan. Ini safahah kedemuan. Dan yang terakhir, ats-tsamina asyarah himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhidi wa ta'addubu ma'a Allah. Nabi SAW senantiasa menjaga tauhid dari umatnya, dan Nabi SAW memiliki adab yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi katakan, "Jangan istighatsah kepada saya. Istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan perlu kita jelaskan bahwasanya tadi isti'adzah, minta perlindungan, dan juga istighatsah ini ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Yaitu ketika memenuhi syarat-syaratnya. Pertama, syaratnya yang dimintai perlindungan atau dimintai pertolongan tadi, dia masih hidup. Dia hidup. Kemudian syarat yang kedua, dia hadir. Dia ada. Ya, dia ada itu artinya bisa ditemui, bisa dihubungi. Bisa ditemui atau bisa dihubungi. Yang ketiga, dia qadir. Ya, dia hidup, dia mampu memberikan pertolongan atau memberikan perlindungan. Yang keempat, dalam perkara-perkara yang dimampu oleh makhluk. Jadi kalau empat ini dipenuhi, maka itu boleh. Minta perlindungan boleh. Seperti misalnya minta perlindungan kepada polisi dari perampok. Ya, ada perampok, kita minta perlindungan kepada polisi. Polisinya masih hidup. Kemudian polisinya ada di kantor polisi. Polisinya mampu karena dia punya senjata, ya, dia punya kewenangan. Dan ini memang perkara yang dimampu oleh makhluk. Ya, maka boleh minta perlindungan kepada polisi. Ini bukan syirik. Demikian juga minta bantuan, minta pertolongan. Seperti minta pertolongan kepada pemerintah. Ya, pemerintah ini misalnya pasien kena COVID, ya, dan dia nggak bisa kerja, ya nggak punya penghasilan, nggak punya makan, maka dia minta bantuan kepada pemerintah. Ini kondisi genting, istighatsah. Maka pemerintah ada orang-orang yang hidup. Ya, kemudian dia hadir, bisa dihubungi, bisa ditemui orang-orangnya. Dan dia mampu, pemerintah punya resource, punya uang, punya harta. Ya, kemudian juga ini memang perkara yang dimampu oleh makhluk. Maka boleh minta bantuan. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi syarat ini, maka terjatuh ke dalam syirikan. Misalnya minta kepada orang mati, minta kepada kuburan, maka ini kesyirikan. Atau minta kepada orang hidup, tapi dia tidak hadir, nggak bisa dihubungi. Misalnya minta bantuan kepada jin dari Jogja, ya, afwan, kepada dukun yang minta bantuan di Jogja, dukunnya di Surabaya. Misalnya. Minta bantuannya bukan pakai telepon, ya, tapi pakai teriak gitu. Wahai Mbah Jin, wahai Mbah Dukun, wahai guruku, bantulah aku. Nah, ini seolah-olah dukunnya ini bisa dengar perkataan dia dari jarak jauh. Ini gak hadir. Walaupun dia hidup dukunnya, tapi gak hadir. Ini kesyirikan. Jadi menganggap dukunnya ini bisa memberikan manfaat dan mudharat. Atau yang ketiga, dia tidak mampu. Ya, misalnya minta bantuan kepada orang gila. Ya, minta bantuan kepada orang gila. Ya, misalnya sedang bingung mau pilih perguruan tinggi. Ya. Bingung ini, saya mau pilih mana nih? UGM, apa UI, apa ITB, ya, apa UII atau UNY. Nah, daripada bingung, tanya saja mau sama orang gila. Ya. Ya, dengan keyakinan nih, jawaban orang gila ini nanti itulah yang lebih mustaqim, jawabannya yang lebih benar. Ini semacam wangsit gitu ya, semacam wangsit. Padahal orang gila nggak mampu menelaah analisa SWOT, nggak bisa. Nah, makanya ini bisa terjemus ke dalam kesyirikan. Atau dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh makhluk, seperti masalah jodoh, ya, masalah rezeki, masalah hidup mati, maka ini nggak boleh minta bantuan kepada siapapun, walaupun dia hidup, walaupun dia hadir, walaupun dia mengaku mampu, ini nggak boleh. Ini karena semuanya perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan Ustadz, Ustazah yang ingin bertanya bisa langsung ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin agak melenceng sedikit tentang sekarang ya, mungkin dari dulu ya berkembang ketika tali kafan atau pocong itu ketika dikuburkan itu kalau nggak dibuka talinya itu akan mendatangi keluarga atau mengganggu orang lain. Itu pertanyaan itu apa emang dilepas atau dibiarkan gitu tak, ketika menguburkan jenazah itu? Ya, pertanyaan tentang tali pocong, memang dalam fikih tali pocong atau tali yang untuk digunakan mengikat mayit pada kain kafannya itu disunnahkan untuk dilepas. Ya, sebagaimana Nabi pernah menguburkan salah seorang sahabat bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ya, Nu'aim bin Mas'ud meninggal, kemudian ketika Nabi masukkan jenazahnya ke liang lahat, Nabi lepas ikatannya. Hadisnya sahih. Jadi ini ada dalilnya dari perbuatan Nabi. Bahwasanya Nabi melepaskan ikatan atau tali pocong dari Nu'aim. Namun kata para ulama, ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah artinya tidak harus. Ya, kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Oleh karena itu, tidak melepas tali pocong nggak ada masalah dalam syariat. Ya. Nah, lebih lagi kalau nanti dikira mayatnya hidup lagi, penasaran, ya, macam-macam, ini termasuk khurafat. Ya. Secara hukum tidak wajib, ya, tidak ada masalah kalau tidak dilepas pun. Dan bahkan para syuhada, ya, itu dimakamkan apa adanya, terkadang tidak ada talinya. Ya, tidak ideal, maka tidak ada masalah. Nah, kalau ada keyakinan-keyakinan seperti tadi, itu malah bisa terjerumus ke dalam khurafat. Ya, khurafat itu minimalnya syirik asghar. Ya, keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang nanti bisa menjerumuskan ke dalam syirik akbar. Dan kadang khurafat ini syirik akbar. Ya, khurafat itu definisinya al-aqaid al-batilah. Keyakinan-keyakinan yang batil. Sebagian ulama mendefinisikan khurafat perkara-perkara yang yudhannu naf'uhu, yang disangkakan ada manfaat padahal aslinya tidak ada, khurafat. Maka ini khurafat. Ya, enggak boleh diyakini seperti ini. Dan ini keyakinan aneh ya, kalau ada orang bisa hidup lagi, ya, maka dia enggak akan ngurusin masalah tali pocong. Iya enggak? Ini kan keyakinannya banyak orang mengira kalau dia tali pocongnya tidak dilepas, oh nanti dia penasaran, datangi keluarganya, terus nanya, kenapa kalian gak lepas tali pocong saya? Nah, ini kita katakan memang gak ada perkara lebih penting daripada tali pocong. Andaikan kita bisa hidup lagi, maka kita akan, maka kita akan nasihati keluarga kita. Ayo nak, kamu sholat nak, alam kubur gak enak, gitu. Ayo nak, akan berbakti sama orang tua. Ayo nak, tutup aurat. Andai kan kita bisa hidup lagi, bisa beramal lagi, kita akan sibuk beramal. Nggak akan ngurusin tali pocong. Ini masalah remeh sekali. Ini secara logika saja nggak masuk. Ya. Dan juga tadi, orang yang sudah mati, maka tidak bisa beramal. Kata Nabi, in koto'a amaluhu. Sudah terputus amalannya. Ini nggak bisa dia menggugat keluarganya gitu ya. Kenapa nggak dilepas tali pocongnya atau hidup lagi atau gentayangi, ini nggak ada. Ya. Orang yang sudah dikubur, maka kemungkinannya cuma dua. Ima dia dapat nikmat kubur, ima dia dapat adab kubur. Nggak bisa dia minta time out. Wahai malaikat, saya time out dulu ya, berhenti dulu, saya mau gentayangin keluarga saya. Nggak bisa ya. Kalau dia dapat nikmat kubur, alhamdulillah dia dapat nikmat terus ya sampai hari kiamat. Dan dia hidup dalam kehidupan barzakhiyah. Kalau dia dapat azab kubur, waliyadzubillah, maka diadab. Nggak bisa minta time out ya. Malaikat, time out dulu dong, berhenti dulu. Saya mau ngentayangi keluarga saya. Ini nggak ada seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah khurafat, tidak boleh diyakini. Allah Ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sudah hampir waktu asyar, kita cuma sekian. Satu dian mana ini? Satu dian keluar ya, Ustaz? Ya Pak Sor. Baik, karena satu jam juga udah keluar, kita cukupkan sekian dengan penutup doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.